السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين الله muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak dan gak bisa kita hitung satu demi satu, dan itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka perbanyaklah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat yang bernama ilmu, bernama iman, bernama amal saleh. Itu nikmat yang terbesar di dalam kehidupan dunia. Maka kalau saja kita dapat fasilitas dunia, kita bersyukur dan berterima kasih luar biasa. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan nikmat ilmu dan iman? Maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana kita minta pertolongan kepada Allah, memberikan kita kelancaran pada kajian kali ini. Dan Allah juga memberikan kita pemahaman, agar kita gak salah paham, hadirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik agar kita bisa menerima kebenaran, memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Semua itu berkat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadis di bab sebelumnya? Ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian tuh enggak ngerti apa-apa. Illa man hadaituhu. Kecuali yang aku beri hidayah, kata Allah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Minta terus hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Enggak akan bisa. Terus bersyukur dan meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana perkuat terus syahadatain kita, hadirin. Bahwa kita ini hidup untuk beribadah. Dan untuk beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus jaga diri dari kesyirikan dan selalu beritiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, dan terus berbanyak mengucapkan salawat dan memberi salam kepada junjungan kita, kita kedua kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke Riyadhus Shalihin, kembali saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua untuk memaksimalkan bulan Syaban, karena bulan ini dikatakan Nabi SAW dilalaikan oleh banyak manusia. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, yang melalaikan bulan ini. Dan di antara hikmah dari bulan ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab dan lain-lain, itu fungsinya seperti salat rawatib qobliyah. Karena sebagaimana salat wajib itu beberapanya diawali dengan qobliyah, seperti qobliyah subuh, sebelum salat subuh kan gitu ya, dua rakaat salat fajar yang biasa kita kenal itu qobliyah subuh, sebelum kita salat subuh tadi. Zuhur 4 rakaat sebelum salat wajib zuhur, qobliyah 4 rakaat. Begitu juga dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Jadi sebagaimana salat wajib diawali dengan qobliyah, di beberapa salat wajib diawali dengan qobliyah, begitu juga dengan puasa wajib yaitu Ramadan diawali dengan qobliyah. Dan kata para ulama qobliyahnya adalah Syaban, atau puasa di bulan Syaban, puasa sunnah. Dan nanti ba'diyahnya 6 hari di bulan Syawal. Itu hadirin. Dan fungsi qobliyah itu untuk menyempurnakan jika kita ada kekurangan di yang wajib. Dan kita bisa pastikan setiap tahun ya, pengalaman dari setiap tahun Ramadan kita gak pernah sempurna lah jemaah. Bahkan jauh dari kata sempurna. Nah, untuk nyempurna ini di Syaban dan di Syawal nanti. Jika kita mampu berpuasa tentu saja, jika kesehatan kita mendukung. Dan kalau kita tidak bisa berpuasa, niatlah hadirin. Kita udah bahas tentang kaidah niat, bahwa niatnya seseorang, apalagi yang karena alasan syar'i tidak bisa mengerjakan ibadah, dia akan mendapatkan pahala ibadah tersebut. Sebagaimana hadis tentang perang Tabuk ya. Lalu juga kalau bisa kasih makan berbuka kepada orang yang berpuasa di bulan Syaban. Karena kan Nabi mengatakan man fattara shaiman, barang siapa memberikan makan berbuka bagi yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala puasa orang tersebut. Jadi strategi-strategi ini harus dijalankan kalau kita gak mampu berpuasa. Atau cari ibadah lain yang membuat kita juga berlomba-lomba dalam kebajikan di bulan ini. Ingat, bulan ini dilalaikan kata Nabi SAW. Dan Allah yang berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, wala takun minal ghafilin. Al-A'raf 205, wala takun minal ghafilin. Dan janganlah Anda termasuk orang-orang yang lalai. Dilarang kita menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Ini yang perlu diingatkan terus menerus. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin yang memuliakan, kita masuk ke pembahasan kita. Kita sudah selesai ya dalam bab ke-12, bab menambah kebaikan dan amal soleh di fase terakhir usia atau penghujung usia. Dan kemarin kita sudah bahas hadis yang kelima ya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Seorang, setiap hamba itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi ia wafat. Dan sebagaimana biasa, sebagaimana kita atau sebagaimana yang kita lakukan di bab-bab sebelumnya, sebelum masuk ke bab berikutnya, kita berusaha membungkuslah dengan segala keterbatasan kita. Apa inti-inti hikmah yang atau ilmu yang bisa kita petik. Dan yang pertama tentu saja sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Imam Nawawi yang telah menyuguhkan bab yang ke-12 ini dengan begitu luar biasa. Dan kita doakan beliau semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai. Dan kita tak harusnya tambah sayang dengan beliau ya. Jadi mendoakan beliau itu bukan hanya sekedar rahimahullah. Terus semoga Allah merahmati beliau. Tapi benar-benar, ya Allah ini sosok nih banyak jasa dalam hidup gua nih. Nah gitu kira-kira. Ini sosok nih udah kasih ilmu tuh banyak banget. Bayangkan, tanpa sadar itu, kita nih udah punya hutang budi 118 hadis. Gitu, dengan beliau 118 hadis utang budi kita, masya Allah. Ini baru bab ke-12. Nah harus demikian gitu loh diri. Jadi benar-benar sayang. Lalu doakan semoga Allah merahmati. Gitu. Karena jamaah sekalian catat catat baik-baik salah satu kaidah para ulama itu min barakatil ilm, di antara sebab mendapatkan berkahnya ilmu itu kita menyayangi dan mendoakan guru-guru kita, sosok yang telah memberikan ilmu kepada kita, ulama-ulama kita, agar mereka semua dirahmati oleh Allah gitu. Itu kaidah di dunia ilmu. Kalau ingin dapat berkahnya ilmu, kalau ingin ilmunya berkah gitu ya, bukan hanya dapat ilmu sebatas maklumat, sebatas wawasan gitu, tapi nggak ada perubahan dalam diri kita. Kalau ilmunya nggak mau jadi bumerang pada hari kiamat, jadi kalau ingin ilmunya berkah itu, kita ketika jadi penuntut ilmu, kita harus menyayangi guru kita, benar-benar sayang dari hati, karena kita merasa dikasih hal yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kalau ada orang kasih kita 30 miliar, kira-kira kita respect gak sama dia? Jadi sayang gak sama dia? Gak tahu ya, tiba-tiba tuh aku kok respect dan sayang sama dia. Emangnya ini buat apa? Gak tahu juga, aku juga bingung. Cuman sih kemarin dia transfer 30 miliar. Ya itu alasannya, gak usah bingung-bingung. Dikasih 30M. Pantesan aja jadi respect, jadi sayang. Nah ini gimana dengan sosok yang kasih kita ilmu, jemaah? Allah subhanahu. Lalu kita gak bayar lagi, gratis. Keluarga bukan, gitu kan ya. Sahabatnya juga bukan. Tapi kita dapat ilmu. Makanya itu kata para ulama, bahwa di antara syarat dan sebab mendapatkan ilmu yang berkah, kita tuh harus sayang sama guru kita, ulama kita, dan senantiasa mendoakan agar guru dan ulama kita dapat rahmat dari Allah. Semoga Allah merahmati seluruh guru. Kita amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, jangan lupa nih, karena setiap selesai gitu, ya Allah rahmati guru saya, ulama saya gitu, Imam Nawawi gitu hadir. Itu yang diajarin guru-guru kita juga dari dulu. Diajarin guru-guru kita dari dulu. Yang diajarkan para ustaz-ustaz kita dan masyayikh, para ulama gitu. Jadi gak boleh lupa tuh. Kalau gak kita kufur nikmat, La yashkurullah man la yashkurun nas, enggak bersyukur sama Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Dan kalau kita enggak bisa sayang sama orang yang memberikan kita kebaikan terbesar, yaitu ilmu dan hidayah irsyad, lalu gimana kita bisa sayang dengan tulus kepada orang yang enggak kasih kita apa-apa? Padahal sifatnya orang beriman itu ruhamah, saling menyayangi. Gitu. Ada sifat rahmah dalam diri dia. Ya kalau kita enggak bisa sayang sama orang yang udah kasih kita ilmu, udah kasih kita hikmah, ya gimana dengan yang lain? Nasihat dari para ulama kita. Jadi begitu selesai bab ke-12, harusnya sayang kita sama Imam Nawawi harus lebih banyak lagi. Dan doakan, kita doakan guru kita, doakan ulama kita agar mereka dirahmati oleh Allah dan dijaga istiqomahnya sampai akhir hayat kelak. Gitulah. Dan banyak ulama hanya meminta itu kan, doakan, doakan gitu. Dan itu yang dikatakan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Dan banyak ulama demikian. Wallahu ta'ala bissawab. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya di bab ini kita diminta untuk sadar. Khususnya bagi kita-kita yang sudah masuk usia 40 tahun atau yang akan masuk usia 40 tahun. Dan lebih khususnya lagi jika sudah masuk 60 tahun. Karena itu sudah batas pemakluman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bahas dari hadis yang pertama. A'zarallahu ila imri'in akhar ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah memberikan batas maksimal pemakluman bagi seseorang jika Allah berikan dia usia sampai 60 tahun. Dan maksudnya bukan ketika 60 tahun gak bisa tobat lagi, bukan. Gak bisa tobat itu ketika nyawa sudah ditenggorokan atau matahari terbit dari barat, sebagaimana yang kita sudah bahas hadisnya. Justru sebaliknya, begitu masuk 60 tahun harus tobat. Benar-benar habis-habisan. Kenapa? Kalau dia tidak tobat juga, udah. Pemakluman sudah mentok, itu poin. Jadi justru harus semakin semangat bertobat. Bukan putus asa, enggak, ini justru penekanan untuk langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum sampai 60, misalnya 40 juga jangan santai, lihat. Karena sekali lagi masih ingat ucapan Ibnu Jarir Umar bin Abdul Aziz, barang saya masuk usia 40, maka hujah Allah telah tegak, gitu loh. Udah gak bisa ngeles, mentok-mentoknya usia 60. Dan di usia 40 sekali lagi itu fase terakhir. Al-Ibn Mukathir mengatakan pola yang dibangun di fase 40 itu seringkali secara umum tidak akan berubah sampai dia wafat. Maka pastikan pola kita di usia 40 itu pola yang baik. Dan kalau belum baik, segera berubah. Segera berubah. Itu hal yang kita pelajari juga di bab ini, jemaah. Segera, segera berubah. Dan kita juga belajar bahwa hidup itu kurvanya harus naik, naik, naik, naik dan terus naik. Dan semakin mendekati kematian, ajal bukannya mengendur, bukan. Terus naik. Jadi kita nggak mengenal usia pensiun dalam beramal soleh. Nggak kenal. Begitu masuk usia 40, itu harus lebih jungkir balik lagi. Ini fase terakhir. Dan kita bisa lihat kurva itu dari kehidupan Nabi SAW. Beliau menjaga diri beliau dari kecil, terus remaja, masa muda, isinya penuh dengan kebaikan, walaupun belum mendapatkan wahyu, sampai usia 40, dan usia 40 adalah masa keemasan kehidupan beliau, puncak-puncaknya, selama 23 tahun, sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Itulah Nabi kita salah-salah. Justru begitu masuk 40, itu waktunya untuk berjuang. Waktunya untuk berjuang. Makanya kan hadirin Allah muliakan, gak ada lagi santai-santai. Gak ada lagi santai-santai. Gak ada lagi berbuat yang buang-buang waktu. Tidak ada lagi gaya rebahan. Gak ada. Makanya setelah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu pertama. Wahyu kedua itu apa? Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'adzir. Wahai orang yang tidur berselimut, kum bangkit dan berilah peringatan. Baik, tidak ada waktu lagi. Jangan tidur. Masya Allah. Itu wahyu kedua kan? Wahyu kedua. Kita santai-santai. Kita usia itu saatnya menikmati hidup, dalam tanda kutip. Saatnya menikmati kerja keras yang seperti yang sudah saya lakukan. Oh, enggak, dalam Islam enggak. Terus sampai akhir. Berarti enggak bisa nikmatin kerja keras usaha. Karena bagi orang-orang beriman, ibadah itu kenikmatan. Sholat itu kenikmatan. Baca Quran itu kenikmatan. Dan berjuang itu kenikmatan. Berjuang di jalan Allah itu kenikmatan. Dan itu sampai wafat. Jadi gak ada santai-santai lagi. Udah masuk 40 tahun. Ya ayuhal mudathir. Kita hafal ayatnya. Ayat pertama udah. Gak usah ribet-ribet. Ayat pertama. Ya ayuhal mudathir. Ya ayyuhal muzammil, itu kan. Wahai sosok yang sedang tidur dengan kondisi berselimut, bangun. Kum fa'adzir. Bangun, bangkit, dan berilah peringatan. Saatnya kerjakan tugas. Tugas terbesar. Yaitu berdakwah dan memberikan peringatan kepada manusia. Itu di usia 40-an tahun. Dan terus demikian sampai beliau wafat. Beliau hijrah ke Madinah. Tambah santai, tambah sibuk hadirin. Tambah sibuk. Lalu ketika pindah di Madinah, kurang lebih usia beliau 53 tahun. Bayangkan, bukannya Nih, udah waktunya saya lah, gitu loh. Kita 55 udah pensiun, udah santai-santai, duduk di kursi malas loh. Karena habis tambah sibuk. Subhanallah. Tambah sibuk. Padahal beliau dapat lingkungan dan kota yang menerima beliau. Beda dengan ketika di kota Mekah. Perlawanan, tekanan, bahkan intimidasi, siksaan setiap hari menghantui dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pindah ke Madinah diterima. Dari hari pertama disambut. Ketika Nabi SAW ingin membangun masjid dan rumah, semuanya mau kasih tanahnya. Sampai Nabi kata enggak, di spot di mana unta saya berhenti gitu. Biar enggak ada yang kecewa. Masa mau ngasih? Bahkan kita tahu tanah yang ditetapkan itu tanah milik dua anak yatim. Itu aja enggak mau dibayar sama Nabi. Subhanallah. Dua anak yatim gak mau dibayar. Tapi Nabi tetap bersikeras bilang Abu Bakar, bayar. Itu dua anak-anak, apalagi orang-orang kayanya. Jadi kalau Nabi mau santai, oh ini saatnya menikmati jerih payah saya berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Ah, saya mau santai-santai dulu. Loh enggak. Tambah sibuk. Padahal diterima udah. Kalau jiwa itu kerdil, udah santai-santai aja. Orang udah diterima, udah zen, udah jadi penguasa di Madinah, semuanya sayang. Udah kita diam. Tiap hari cuma ngumpul, ketawa, ngakak gitu loh. Oh enggak. Terus. Itu dari sisi perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dari sisi kurva wahyu yang turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita sudah bacakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan awal-awalnya wahyu itu datang sedikit lalu berhenti jeda lalu turun lagi terus terus terus. Dan di kota Mekah itu tidak ada surat panjang yang turun kecuali sedikit. Baru di fase Madinah itu surat-surat panjang turun. Dan puncak-puncaknya banyak-banyaknya di akhir-akhir kehidupan beliau. Di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang keempat hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu 'alaihi. Sampai beliau wafat dan saat beliau wafat itu sedang banyak-banyaknya wahyu turun. Dan selesai sempurna berada di pos di top di titik maksimal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum al-maidah ayat 3. Aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, aku sudah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan ayat ini turun sebelum beliau wafat tepatnya di haji wada. Itu hadir. Jadi sekali lagi kurva hidup itu harus demikian. Kurva hidup itu harus demikian. Terus harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Makanya ada sebuah hikmah yang sangat indah disampaikan oleh Ahmad bin Husain Al-Mutanabbi. Kata beliau, kata para ulama, wa ma kullu hawin lil jamili bi fa'ilin wa la kullu fa'alin lahu bi mutammimi. Apa artinya? Kata para ulama, kata Ahmad bin Husain, dan tidak setiap orang yang punya mimpi indah, cita-cita yang tinggi, dia perjuangkan cita-citanya tersebut. Jadi nggak semua orang yang punya mimpi indah, cita-cita yang tinggi, mimpi besar, itu dia perjuangkan mimpi besarnya. Iya kan? Semua punya, bisa dikata hampir semua punya mimpi besar. Tapi yang berjuang itu berapa persen? Yang memperjuangkan cita-citanya berapa persen? Laki-laki misalnya, saya ingin jadi pengusaha yang sukses. Iya, yang berjuang berani jungkir balik jadi pengusaha sukses berapa persen? Yang lain hanya sekedar mau aja. Banyak wanita bilang, saya ingin jadi istri yang soleha. Hampir semua wanita pengennya begitu, apalagi sudah hijrah. Bahkan yang belum ngaji pun pengen jadi istri yang soleha. Tapi yang mau jungkir balik itu berapa persen? Masya Allah. Banyak laki-laki bilang, saya ingin jadi pahlawan bagi anak-anak saya. Gitu. Laki-laki kan gitu. Cita-cita yang jadi pahlawan bagi anak-anaknya. Hampir semua laki-laki, suami, ayah yang punya anak punya keinginan demikian. Tapi yang mau berjuang dan terus menjaga sikap sehingga terus menjadi teladan bagi anak-anaknya, berapa persen? Sedikit. Mayoritas wanita ingin jadi ibu yang baik. Iya, cuma nyari ibu yang baik. Tapi yang mau berjuang berapa persen? Saya ingin jadi ahli Quran. Hampir semua Muslim ingin jadi ahli Quran hadir. Hampir semua Muslim, kalau nggak diragukan imannya kan, semua pengen ahli Quran. Tapi yang mau berjuang jadi ahli Quran berapa persen? Oh, ternyata susah banget Ustaz ya. Huruf ain itu, aduh kayaknya aku gak ada bakat, udah deh. Aku udah mundur. Aku berjuang. Gitu. Semua mau husnul khotimah. Tapi siapa mau berjuang? Berapa persen mau berubah? Berapa persen yang berani meninggalkan bidang haramnya? Berapa persen yang berani dan mau bangkit dari tidur pulasnya? Sebagaimana ayatnya? Bayangkan, wahyu kedua, ya ayyuhal mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Kum fa'adhir. Wahai orang yang tidur. Berselimut. Bangkit. Dan berilah peringatan. Udah. Kita ada di fase yang berbeda. Suruh bangkit. Nah, itu kan bangkit dari selimut yang enak banget tuh, itu kan susah jemaah. Jadi semuanya ingin berubah. Aku pengen berubah. Pengen masuk surga. Pengen. Semua pengen masuk surga jemaah. Tapi yang mau memperjuangkan surga itu berapa persen? Yang mau bangkit dari tempat tidurnya? Yang mau sedikit jaga jarak dengan selimutnya? Aku ada masalah dengan selimutku. Gitu kan harusnya. Dalam tanda kutip. Berapa persen? Lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ini menarik. Wala kullu fa'alin lahu bimutammimi. Dan tidak semua orang yang berjuang, berusaha faal yang apa yang benar-benar sungguh-sungguh lama bimutamimi, dia selesaikan tugasnya tersebut. Jadi gak semua orang yang awalnya semangat, yang awalnya berusaha, yang awalnya totalitas, itu menyelesaikan tugas dan misinya. Karena mayoritas berhenti di tengah jalan. Mayoritas gak lanjut ketika udah sampai di tengah-tengah samudera. Kenapa? Karena istiqomah itu susah. Husnul khatimah tu ya Allah, kan harus jaga pola. Gak mudah. Jadi jangan berpikir ketika hari-hari pertama hijrah tu kayak semangat banget, kita kayak dapat energi baru. Aku harus berubah nih. Oh iya, oke. Okay. Ternyata baru 6 bulan dong, baterainya udah low. Ketika di haji seluruh air mata ditumpahkan di Arafah dengan sebuah tekad, saya harus berubah insyaallah. Lalu pulang ke tanah air, peluk anak-anak sambil nangis, peluk orang tua yang menyambut di airport sambil nangis, minta maaf selama ini dan mengatakan saya harus berubah. Setelah setahun haji lupa semua itu, air mata hilang semua, gak ada bekas. Subhanallah. Benar, di tahun pertama tuh wah, masya Allah, jaga ibadah, jaga sholat. Akhirnya lobet juga. Subhanallah. Wala kullu fa'alin lahum mutamim. Gak semua orang yang di awal terlihat sungguh-sungguh itu menyelesaikan misinya. Husnul khatimah enggak. Makanya selama kita hidup kan harus alal hadar, harus hati-hati. Gak boleh pernah merasa aman. Dan terus-terus berjuang, berjuang, berjuang. Dan kurva harus naik, harus naik, harus naik, harus naik. Kurva kualitas ibadah atau kehidupan kita harus naik, harus naik, harus naik, harus naik. Karena kalau kita terlena dan cepat puas, oh, bisa hilang dan kita nggak bisa menyelesaikan misi kita sampai akhir hayat. Hadirin yang Allah muliakan, dan itulah para ulama. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, sekilas info, beliau ini murid terbaik dari Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu satu dari 4 imam madhab terbesar, atau bisa kenal dengan nama madhab Hanafi atau Hanafiyah. Dan Al-Imam Abu Hanifah adalah kakek guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i juga belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, ini murid terbaiknya Abu Yusuf Al-Qadhi. Beliau adalah Qadhi Al-Muluk Wal-Khulafa. Qadhi itu artinya hakim syar'i, hadir. Yang memutuskan berbagai macam persoalan. Dan 3 khulafa Abbasiyah di era beliau, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rashid. Ini ikonnya hakim syar'i di dunia Islam, Al-Qadhi Abu Yusuf. Julukannya Qadhi Al-Qudha, Qadhinya Qadhi gitu. Bukan qadhi ukuran timbangan, bukan. Qadhi itu hakim. Jadi hakimnya hakim beliau. Hakimnya hakim. Hadirin Allah muliakan. Murid beliau, hakim juga, namanya Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi. Murid beliau, muridnya Abu Yusuf, pernah bercerita. Marida Abu Yusuf. Abu Yusuf tuh sakit, sakit parah. Ini sakit yang mengantarkan beliau kepada ajal beliau. Fa'ataituhu a'uduhu. Maka aku datangi beliau untuk menjenguk guruku. Murid jenguk guru. Fawajadtuhu mugman 'alaihi. Dan ternyata begitu aku sampai ke kediaman beliau, beliau sedang pingsan. Sakit, sakitnya keras. Akhirnya murid yang setia ini nunggu gitu loh, sampai gurunya siuman. Falamma afaqa qala li. Akhirnya Abu Yusuf sadar, Masya Allah ya. Abu Yusuf sadar. Siuman. Tapi lagi-lagi ini sakit bukan sakit biasa. Sakit yang mengantarkan beliau kepada ajal beliau. Sakit parah. Jadi sebatas siuman bukan berarti Allah bukan berarti sehat atau Allah sembuhkan. Enggak, tetap sakit parah. Nah ketika siuman, muridnya ini, Al-Qadhi Ibrahim, menghampiri beliau, berada di sisi beliau, tanya, kalau kita lagi sakit parah ya, atau semoga kita gak sakit parah, semoga lo jaga, itu kita sedang sakit lah, sakitnya gak parah. Lalu, didatangi oleh sahabat kita atau murid kita, atau kalau kita gak punya murid, anak atau teman kajian, ya, sahabat kajian yang biasanya belajar bareng. Kira-kira begitu kita ngeliat wajahnya ada di samping kita atau di sisi kita, apa yang kita katakan kepada sahabat kita ini? Apa kabar? Terus kita mungkin genggam tangannya. Mungkin kita berkaca-kaca terharu karena ini sakit gak mudah misalnya. Abu Yusuf itu kalimat pertamanya, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alatin. Wahai Ibrahim, bagaimana menurut engkau tentang masalah ini? Sambil menyebutkan sebuah masalah agama. Allahu Akbar. Bicara tentang ilmu. Wahai Ibrahim, bagaimana menurut anda tentang ini? Apa hukumnya? Ajak diskusi. Itu muridnya Ibrahim kagetnya minta ampun, kata beliau, fi mithli hadhil hala, wahai guruku, dalam kondisi begini kita bahas masalah fikih, dalam masalah ini kita bahas masalah agama, tenang dulu, istirahat. Kalau bahasa antum sekarang, take your time gitu, tenang dulu, istirahat dulu, jangan sekarang. Gurunya Abu Yusuf kata, wala ba'sa bidhalik nadrusu la'allahu yanjubihi najin. Allahu Akbar. Kata beliau, gak masalah, kita bahas aja sekarang. Gurunya tetap bersikeras, gak masalah kita bahas sekarang. Kita belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari saat ini, membuat orang selamat di dunia dan akhirat. Allah. Bagaimana orang-orang besar tuh ya, yang punya jiwa besar, mikirin orang lain walaupun kondisi lagi susah. Semoga kita buat punya kesimpulan, punya manfaat, ada apa buat kesimpulan yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang, mungkin saya bermanfaat, saya jadi selamat karena bahas masalah ini, antum bermanfaat atau yang lain bisa disampaikan yang lain, akhirnya bermanfaat. Ini lagi sakit parah, bicaranya ini, lihat mereka tetap berusaha sampai hari-hari terakhir. Summa qala ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramil jimar. Lalu dikejar lagi nih muridnya Ibrahim. Dikejar lagi muridnya Ibrahim bin Jarrah. Wahai Ibrahim, menurut engkau mana yang lebih afdal? Melempar jumrah dengan berjalan kaki atau melempar jumrah dengan naik kendaraan. Misalnya dulu naik onta atau naik keledai dan gitu-gitu. Mana yang lebih afdal? Jadi salah satu pertanyaan yang disampaikan di saat itu adalah masalah yang disampaikan tentang masalah melempar jumrah pada saat haji. Pada saat haji. Kan kita lempar jumrah. Di tanggal 10, jumrah Aqobah, lalu tanggal 11, 12, 13, 3, 3 jamarat. Sugro, Wusta, dan Aqobah. Bagi yang sudah haji, insya Allah ada gambaran. Bagi yang belum haji, semoga Allah memberikan taufik untuk bisa haji secepat mungkin. Amin. Al-Fatihah. Nah, kata Ibrahim, kata muridnya, dan muridnya juga alim, rakiban. Yang paling afdal, naik kendaraan. Yang paling afdal, naik kendaraan. Dua-duanya boleh, tapi mana yang lebih utama gitu. Kata Abu Yusuf, akhta, salah engkau, Ibrahim. Lalu, Ibrahim kan cerdas ya, orang hakim qadhi. Opsinya kan dua. Apa? Jalan kaki atau naik kendaraan. Jawaban pertama naik kendaraan, salah engkau. Ya berarti enggak opsi yang lain dong. Jalan kaki. Dijawab lagi sama Ibrahim. Masyian. Oh kalau gitu jalan kaki. Akhta, salah engkau Ibrahim. Subhanallah. Naik kendaraan salah. Jalan kaki salah. Dua-duanya salah. Lalu kata Ibrahim, qul fiha ya radallahu anki. Ya udah, tolong jelaskan wahai guru. Semoga Allah meridhoi, dia didoain. Ini kan tadi kita bahas di awal. Oh, murid yang cari ilmu yang berkah itu senantiasa menyayangi gurunya dan mendoakan gurunya. Qul fiha, kata Ibrahim bin Al-Jarrah. Tolong jelaskan kepadaku, semoga didoakan. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada engkau wahai guruku. Lalu kata Abu Yusuf, amma ma kana yuqaf indahu lid-du'a fal afdal an yarmiyahu masyia. Adapun di saat kita disunahkan untuk berhenti dan berdoa, maka yang paling afdal itu jalan kaki sehingga kita bisa doa yang maksimal. Wa amma ma kana la yuqaf indahu fal afdal an yarmiyahu raqiba. Dan kalau lempar jumrah yang tidak disunah atau yang tidak disyariatkan untuk berhenti berdoa, maka yang afdol naik kendaraan. Ya dan langsung udah lempar tujuh, langsung jalan. Dan berarti sebagai gambaran, berarti jumrah Aqobah di tanggal 10, lalu 11, 12, 13, afdolnya naik kendaraan. Itu pandangan dari Abu Yusuf. Kalau Sugro dan Nusto, afdolnya adalah jalan kaki. Karena kan Aqobah tidak ada doa. Aqobah lempar selesai. Yang ada doa adalah Sugro dan Usta. Itu poin. Tanggal 10 hanya Aqobah saja. Karena udah lempar. Jadi udah naik kendaraan, lempar, terus jalan. Karena tidak ada doa. Lebih cepat naik kendaraan. Lebih memecah kerumunan dan seterusnya. Itu poin. Ada gambaran ya, bagi yang haji, oh gitu ya. Ya. Tapi semuanya sah gitu loh, semuanya sah. Dan ini pandangan dari Abu Yusuf. Karena Nabi kan naik kendaraan waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumtu min indih. Lalu setelah selesai, kita membicarakan masalah. Aku pamit, aku beranjak dari sisi beliau. Fama balagtu baba dari hatta sami'tu surakh alaih. Wa idha huwa qad mat rahmatullahi alaih. Dan begitu aku sampai ke pintu rumahnya, pintu keluar pintu rumahnya, ada pamitan, aku pulang dulu ya, guruku ya, semoga Allah memberikan keberkahan dan seterusnya. Sampai pintu rumah, aku dengar suara dari kamar beliau, dan ketika aku cek lagi, beliau wafat. Rahmatullahi alaih. Semoga Allah merahmati Abu Yusuf. Subhanallah. Luar biasa juga. Sampai hari terakhir, lagi sakit-sakit, tetap menjaga pola, dan tetap menjaga kurva, tetap semangat ibadah sampai akhir, sampai akhir. Itu tadi hadis. Itu kaidah Ibnu Katsir kan, man asya ala syai mata ali, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan diwafatkan dengan pola itu. Abu Yusuf polanya pola ilmu, dan ilmunya bukan hanya untuk diri beliau sendiri, memikirkan orang lain, beliau memikirkan masyarakat. Jadi semoga dengan kita belajar begini, kita sebarkan ilmu yang bermanfaat, ada orang yang selamat karena pembahasan kita. Kita gak pernah tahu. Tapi pikirkan itu, pikirkan itu. Berarti nanti Abu Yusuf akan dibangkitkan dalam kondisi penuh dengan ilmu di hari kiamat. Kan itu sabda Nabi SAW yang kemarin kita bahas kan. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia wafat. Subhanallah. Jadi jangan pernah berhenti, itu yang dikatakan apa Ahmad bin Husain al-Muhtalawi. Enggak semua orang yang punya mimpi besar mau berjuang. Dan enggak semua yang berjuang habis-habisan menyelesaikan misinya. Karena menyelesaikan misi itu susah. Istiqomah itu berat. Maka minta pertolongan kepada Allah. Dan terus harus mujahadah, mujahadah, berjuang, berjuang, berjuang. Dan nanti Allah akan berikan kita husnul khatimah. InsyaAllah ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin kita buka satu dua pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam jumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Ustadz Tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Afan izin bertanya Ustaz, saya sedang mengalami futur berat. Futur artinya down-nya. Titik jenuh gitu. Malas sekali melakukan hal-hal bermanfaat. Ketika mau menunaikan amanah, perasaan yang muncul adalah malah panik dan gelisah sehingga kondisi diri semakin buruk dan buruk. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama doa. Doa itu penting. Jangan lupa baca zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Ada zikir pagi kan kita minta. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Wakhir ma ba'dahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadza wa min syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasadi. Itu kan zikir pagi petang kita. Ya Allah, aku meminta kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan setelah hari ini, dan aku berlindung dari keburukan di dalam hari ini dan setelah hari ini, dan aku berlindung padaku dari rasa malas dan hari tua yang buruk. Jadi baca itu hadirin. Doa itu akan memberikan energi luar biasa kalau kita khusyuk membaca. Jadi jangan pernah lepas. Terus yang kedua, menuntut ilmu. Ilmu itu akan membuat kita semangat lagi. Yang ketiga, kalau kita punya, kita dekat atau kita akses, punya akses ke dengan ahli ilmu atau guru kita, segera kontak dan datangi beliau kalau bisa didatangi, atau berkomunikasi dengan beliau, karena beda ya artinya. Kita nih kalau ketemu guru tuh, guru kita belum ngomong aja kita udah senang, dan rasa letih lelah tuh itu bisa hilang loh. Kalau nggak hilang semuanya, sangat berkurang, sangat berkurang. Itu kan yang terjadi dengan Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam. Ibnu Qayyim ketika ada masalah datang ke rumah Syekhul Islam, itu belum Syekhul Islam bicara, belum Ibnu Qayyim curhat, itu kata Ibnu Qayyim semua semua perasaan udah hilang, udah senang aja deh. Itu juga dirasakan Imam Malik ketika beliau ada masalah pelik, apa namanya, ruwet gitu, ke kediaman guru beliau, itu baru ngelihat aja udah senang. Alhamdulillah. Dan saya waktu itu juga ngerasain yang kayak begitu tuh. Ketika ngerjain tugas akhir, apa kusut banget udah. Lalu saya telepon salah satu masyayikh yang dekat. Lalu saya bilang ke Syekh, saya lagi kayaknya gak bisa ngerjain nih. Mentok, buntu. Kata beliau, udah ke rumah. Itu ke rumah beliau. Baru ngeliat beliau bukan pintu senyum gitu. Hilang semuanya. Dan pada pertemuan itu gak bahas masalah tugas. Padahal awalnya saya mau bahas masalah tugas. Saya mau curhatnya gimana, tugas kok ribet banget. Itu begitu sampai ke kediaman, ngeliat wajah beliau aja ya urusan. Dan akhirnya kita gak bicara tugas. Tapi bahas hal lain yang penuh dengan hikmah. Begitu pulang segar lagi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dan taufik Allah, selesai itu tugas. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin, hafizahullah. Pengaruh orang-orang soleh itu tidak hanya pada nasihat dan arahannya. Bahkan bisa sampai pada titik cukup melihat saja itu punya dampak positif pada diri kita. Melihat beliau, beliau gak usah ngomong gitu, cukup kita ngelihat aja, pokoknya udah tenang. Atau dengar suaranya aja udah tenang kita. Padahal nggak belum masuk ke permasalahan kita sampai itu tadi. Di pertemuan itu saya nggak pernah bicara. Akhirnya kita nggak bicara tentang masalah saya. Udah dengar beliau ngomong segala macam disiapin, udah hilang. Itu penting hadirin. Itu penting. Makanya punyalah hubungan dengan orang-orang soleh. Dan memang harus berjuang. Susah, orang soleh itu gak mudah didekati. Dalam arti bukannya jual mahal, enggak. Orang soleh kan jaga waktu, jaga ibadah, tugasnya banyak. Nah kalau kita cuman pasif gitu ya susah. Ya sama di dunia-dunia lain. Kita mau punya hubungan baik dengan orang-orang kelas di bidang duniawi aja kan susah. Harus ada effort, harus ada perjuangan. Itu hal yang perlu kita camkan. Terus, sekali lagi, terakhir, ganti, ada perlu refreshing ke amal-amal lain. Tetapi tetap beramal. Tetap ke amal-amal lain. Karena Nabi mengatakan, likuli amalin syirah walikuli syiratin fatrah. Setiap amal itu ada pik-piknya, masa semangat. Dan di sela-sela masa semangat ada masa jenuh. Dan barang siapa yang mengisi masa jenuhnya dengan sunnah Nabi, maka dia akan selamat. Jadi, okom-okom. Jadi, isi dengan tetap sunnah Nabi, tapi dicari penyegaran. Cari penyegaran. Misalnya kalau kita lagi malas banget sholat duha misalnya, baca Quran. Tetap sunnah Nabi, tapi ganti sedikit. Nanti kalau semangat baca sholat lagi. Atau sebaliknya, lagi malas banget baca Quran nih. Dengar kajian dulu, terus sholat dulu, bantu orang dulu. Setelah itu baca Quran lagi. Jadi demikian. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati dan memberkati Ustaz Tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan Imam Nawawi dan kita semua. Ustaz, bagaimana tips menjaga energi agar kurva kehidupan tetap naik sehingga bisa terus berjuang dengan energi yang stabil sampai akhir untuk menyelesaikan misi jazakallahu khair Ustaz dan tim. Semoga Allah berkahi Ustaz tim dan kaum muslimin amin rabbal alamin. Jujur sama Allah yang paling penting. Intas nuki layas nuka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Terus yang ke, dan jangan lupa untuk selalu minta pertolongan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Kita ini kurang minta pertolongan sama Allah. Terus ketiga, jangan sendirian. Jangan sendirian. Nabi didampingi oleh para sahabat. Itu Nabi, manusia terbaik. Berjuangnya aja bareng-bareng. Berjuangnya aja sama sahabat. Sama Abu Bakar, sama Umar, sama Uthman, sama Ali. Dan para sahabat yang radhiyallahu ta'ala anhu. Masa kita sendirian? Kecuali kalau memang Allah takdirkan kita sendirian. Tapi kita hidup misalnya di Jakarta, atau di Bandung, atau di Bekasi, atau Tangerang, atau misalnya ya di Jawa Barat, atau di Jawa Tengah, atau di Surabaya, atau di Jawa Timur, kan ada banyak orang. Ada banyak orang. Bangunlah hubungan dengan orang-orang baik. Dan itu butuh effort, butuh perjuangan. Karena apa? Kan kita sudah jelaskan bahwa Allah akan tolong kita dengan dua cara kan. Dengan langsung, langsung dengan direct itu dengan pertolongannya. Lalu yang kedua dengan melalui orang-orang yang beriman. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 62. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan dialah Allah yang akan mendukungmu, mensupportmu dengan pertolongannya langsung dan dengan melalui orang-orang yang beriman. Jadi fungsinya sahabat yang soleh atau sahabat yang soleh atau orang yang beriman, apalagi apa orang yang punya ilmu dan sebagainya, itu fungsinya adalah untuk menjadi jembatan pertolongan Allah kepada kita. Jadi kita harus punya itu. Oke, ketika pandemi sekarang mungkin terbatas ya karena ada physical distancing dan seterusnya. Tapi paling kita jaga lah. Kita bisa kontak-kontakan via ini. Dan jemput bola, jangan gengsi. Ah, bisa. Orang-orang soleh itu bukan pengangguran. Orang-orang soleh itu bukan pengangguran. Mereka super sibuk. Sibuk dengan ibadah, dengan berzikir, ada urusan. Lihat, Abu Yusuf mas, lagi sakitnya masih mikirin umat. Siapa tahu ada orang yang selamat dengan pembahasan kita. Jadi jangan samakan mereka itu dengan mainstream orang yang enggak sabar kejar, berjuang, dan seterusnya. Kalau kita jujur, Allah akan wujudkan. Itu hal yang penting. Dan juga jaga apa? Jaga kurva agar naiknya itu tetap landai gitu loh, landai. Pelan-pelan. Jangan langsung lukik ke atas, bahaya. Kaidah para ulama, manja sari'an dahaba sari'a. Barang siapa yang datangnya cepat, akan hilang dengan cepat. Kata para ulama, man romal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Barang siapa mendapatkan ilmu sekaligus, akan hilang sekaligus. Ilmu itu pelan-pelan. Kebaikan itu pelan-pelan. Satu. Ini bisa disampaikan, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin insya Allah di pertemuan akan datang kita akan masuk ke bab berikutnya tentang pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah memberikan pertolongannya dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan semoga Allah tidak untuk menjaga kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di bulan Syaban ini. Subhanakallahumma